بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه على آله وأصحابه أجمعين. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فبين أيدينا معاشر المستمعين الكرام رسالة قيمة ومؤلف نافع يحتاج إليه كل مسلم، وهو في بيان الأصول الثلاثة التي هي معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وهي التي قال صلى الله عليه وسلم عنها في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهي التي ندب عليه الصلاة والسلام أن تقال كل مرة بعد سماع الأذان، يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya jejaknya dengan baik sampai hari kiamat nanti. Di hadapan kita ada kitab yang sangat agung dan sangat mulia yang dibutuhkan oleh setiap muslim. Yang kitab ini menjelaskan tentang tiga landasan utama, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Yang mana yang hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Dzaqa ta'mal iman," akan merasakan manisnya iman siapa yang ridha Allah sebagai Rabb-nya dan Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Yang mana hal ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diucapkan setiap kali kita selesai mendengarkan azan, yaitu seseorang mengucapkan: wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulku. Wa hiya ma'asyar al-muslimin al-kiram al-usul allati yus'al 'anha al-mayyit idha udrija fi al-qabr. يأتيه الملكان فيجلسان فيقولان: ما ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ Ini adalah tiga atau pokok-pokok yang akan ditanyakan seorang mayit apabila dia telah dimasukkan ke dalam kuburnya. Akan datang dua malaikat yang mendudukkannya dan berkata kepadanya: siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? هذه الرسالة عشر المستمعين الكرام أفردها شيخ الإسلام محمد بن عبد رحمه الله في بيان هذه الأصول الثلاثة وإيضاحها بالأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو رحمه الله جادته جادة السلف وطريقته وطريقتهم. وليس أحد من السلف يأتي للناس باعتقاد ينشئه ويخترعه، بل الاعتقاد عندهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما يذكره رحمه الله في رسالته هذه وفي كتاب التوحيد وفي غيره من كتبه، كل ذلك مبني على الأدلة البينات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات من كتاب الله عز وجل وسنة نبي صلى الله عليه وسلم. وسنرى في هذا الكتاب القيم حسن الاستدلال بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وحسن تعويل عليهما ورد إليهما في سائر أمور الدين. Kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk menjelaskan tiga landasan utama beserta dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau rahimahullah jalannya adalah jalan para salaf dan manhajnya adalah manhaj para salaf. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan salaf yang datang atau mendakwahkan kepada manusia dengan keyakinan yang dia karang sendiri. Akan tetapi akidah mereka adalah apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu apa yang akan disebutkan oleh penulis kitab ini dalam kitab yang mulia ini dan juga dalam kitab tauhid dan juga kitab-kitab beliau yang lain semuanya dibangun di atas dalil-dalil yang jelas, hujah-hujah yang kuat, dan bukti-bukti yang didatangkan dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan melihat dalam kitab yang mulia ini bagaimana beliau berdalil dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana beliau menyandarkan segala perkara dan mengembalikan segala perkara agama ke dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولهذا معاشر المستمعين الكرام ان هذا الكتاب كتاب ينبغي ان يحرص عليه كل مسلم مع نفسه اولا قراءة لهذا الكتاب وفهما لمضامينه وتحقيقا لغاياته ومقاصده وأن يسعى بعد ذلك جاهدا مع أهله وولده وقرابته نشرا لهذا الخير وبيانا لهذه الأصول العظيمة التي ستسأل عنها أنت وسيسأل عنها ولدك وستسأل عنها أمك وسيسأل عنها أخوك وقريبك كل سيسأل عن هذه إذا أدرج في القبر فما أحرانا وأحوجنا أن نتكاتف وأن نتعاون نصحا لدين الله ولعباده بنشر هذه الأصول وتلقينها للناس وتعليمهم إياها نصحا لدين الله سبحانه وتعالى. Oleh karena itu para pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab ini adalah kitab yang seyogianya setiap muslim memperhatikan dan berusaha mempelajarinya, membacanya dan memahaminya. Juga kandungan-kandungan yang disebutkan oleh kitab ini serta tujuan-tujuan ditulisnya kitab ini. Kemudian setelah itu dia berusaha mempelajarinya dan mengajarkannya kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada karib kerabatnya untuk menyebarkan kebaikan dan menjelaskan pokok-pokok yang penting yang akan ditanyakan kepada Anda dan akan ditanyakan kepada anak Anda dan ditanyakan kepada ibu Anda, bapak Anda, saudara Anda dan seluruh kerabat Anda. Semua akan ditanya apabila telah masuk ke dalam kubur. Maka sangat pantas bagi kita untuk saling membantu, saling tolong-menolong dalam menasihati agama Allah Subhanahu wa taala dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan dan menjelaskan perkara-perkara pokok yang sangat penting dan mengajarkannya kepada seluruh manusia sebagai bentuk nasihat kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. وقد كان اهل العلم وائمه المساجد يعتنون كثيرا ببيان هذه الاصول ويجتهدون في تحفيظها للصغار والكبار بحيث تكون اصولا محفوظه مضبوطه مفهومه لدى الناس وان يكونوا كذلك محققين لها. وقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال كان رحمه الله يعني شيخ الإسلام يلقن الطلبة والعامة هذه الأصول ليدرسوها ويحفظوها ولتستقر في قلوبهم لكونها قاعدة في العقيدة. Dan para ulama serta imam-imam masjid senantiasa memperhatikan untuk menjelaskan perkara-perkara ini dan mereka bersungguh-sungguh untuk menghafalkannya atau menyuruh anak-anak kecil untuk menghafalkannya juga kepada orang-orang dewasa yang mana perkara-perkara ini dihafalkan oleh mereka dan difahami oleh mereka semuanya. Setelah itu mereka berusaha untuk mengamalkan isi dan kandungan dari kitab ini. Dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah berkata, dahulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab senantiasa mengajarkan dan membacakan kepada murid-muridnya serta orang-orang awam kitab usul salasa ini dan mengajarkannya serta menyuruh mereka untuk menghafalkannya agar perkara-perkara ini senantiasa ada dalam hati-hati mereka dan menjadi kaidah dalam akidah mereka. فهذه الأصول الثلاثة معاشر المستمعين الكرام هي في الحقيقة قاعدة الإيمان وأساس الملة وركيزة الدين التي عليها يبنى، وهي أساس الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، ولا تكون نجاة إلا بتحقيق هذه الأصول العظيمة. قد كان الإمام رحمه الله ناصحا للناس نصحا عظيما بإفراده هذه الأصول الثلاثة بالبيان والإيضاح وجمع الدلائل عليها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لتكون سهلة التناول، قريبة المأخذ، واضحة مقررة بأدلتها وحججها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من نصحه رحمه الله تعالى لعباد الله. Tiga landasan utama ini sebenarnya adalah kaidah keimanan, fondasi agama dan inti dari agama ini, yang mana di atasnya lah agama ini dibangun, dan tiga landasan utama ini adalah fondasi kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan tidak akan dicapai keselamatan kecuali dengan merealisasikan landasan-landasan yang agung ini. Dan dahulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah senantiasa menasihati manusia dengan nasihat yang sangat agung, dengan menghususkan tiga landasan utama ini dengan penjelasan yang gamblang dan mengumpulkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar mudah untuk dipelajari dan mudah untuk diamalkan, dengan penjelasan yang mantap dan dalil-dalil yang kuat dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini menunjukkan perhatian imam kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi ar-risalah i'tana biha ahli al-ilm kathiran wa ijtahadu fi sharhiha wa bayan maqasidiha wa tafsirha lit-talabah wal-'amma wa katabu fiha rasail 'adida fi sharhi hadhihi al-usul al-thalatha. كما أنهم كذلك اعتنوا عناية كبيرة بتحفيظها للناشئة وللعامة ولعموم المسلمين، وقد كان في بعض الأوقات يسأل إمام مسجد المصلين عنده عن هذه الأصول، كان العوام يعرفون هذه الأصول بالدين، يقول بعضهم لبعض اقرأ علينا الدين أو أسلمنا الدين، فيقرأون هذه الأصول الثلاثة، ولقد حفظها عدد كبير من هؤلاء في الصغر، لقنت لهم وهم صغار وكانت معهم ثابتة في الكبر والهرم والشيخوخة. Dan kitab ini sangat diperhatikan oleh para ulama, yang mana mereka bersungguh-sungguh dalam menjelaskannya dan menjelaskan tujuan-tujuan dari kitab ini. Juga mereka mempermudah bagi para penuntut ilmu dan kalangan awam, serta mereka menulis kitab-kitab yang banyak untuk menjelaskan tiga landasan utama ini. Sebagaimana mereka juga sangat memperhatikan agar kitab ini dihafalkan oleh anak-anak dan kalangan awam dari kaum muslimin. Bahkan di sebagian waktu, kadang-kadang imam masjid bertanya kepada para jamaah tentang tiga landasan utama ini. Dan dahulu orang-orang awam mengetahui kitab ini dengan istilah ad-din, yaitu agama. Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, bacakan kepadaku ad-din, agama. Atau dengarkan kepadaku ad-din. Maka mereka pun membaca kitab usul salafah ini. Dan kitab ini telah dihafalkan oleh banyak dari kalangan awam sejak mereka kecil. karena kitab ini telah dibacakan, didiktikan kepada mereka sejak mereka masih kecil, dan kitab ini tetap ada dalam hafalan mereka sampai mereka besar, bahkan ketika mereka menjadi tua dan sudah sangat tua. الحاصل أنهم كان الناس يعتنون جدا بهذه الأصول، ولهذا يؤسف جدا لحال كثير من العوام أنه يكبر ويكبر ويقارب أن يفارق هذه الحياة ولا يدري ما هي هذه الأصول، ولم يعتني بها لأنه لم يجد في مجتمعه ومعلميه من يلقنه هذه الأصول الثلاثة. ولهذا تتأكد المسؤولية على طلاب العلم وحملة الدعوة وأنصار الدين أن ينصحوا لعباد الله، لا سيما وبخاصة في هذه الأصول الثلاثة المباركة العظيمة التي جمعها هذا الإمام رحمه الله في هذه الرسالة القيمة. Dan sejak dahulu banyak dari kalangan manusia mereka senantiasa memperhatikan pokok-pokok ini, maka sangat disayangkan sekali saat ini banyak dari kalangan awam yang mereka sampai tua, bahkan sampai hampir meninggal, dan dia belum mengetahui usul dan pokok-pokok ini dan tidak perhatikan dan tidak pernah mempelajarinya, karena dia tidak mendapatkan dalam lingkungannya orang yang mengajarkan kitab ini atau orang yang membacakan kitab ini. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi para penuntut ilmu dan para dai serta penolong agama agar mereka menasihati hamba Allah Subhanahu wa taala, dan terutama dalam hal memperhatikan dan mengajarkan kitab Ushulus Salafah ini, kitab yang mulia, kitab yang agung yang dikumpulkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab yang mulia ini. Wa li hadha ayyuha al-ikhwatul kiram, نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسهل لنا هذا اللقاء من خلال هذا البرنامج في إداعة رجاء لمدارسة هذه الأصول الثلاثة ومذاكرتها، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة ومن توفيقه لنا أجمعين. فأنصح نفسي وإخواني بأن نتواصى ونتعاون على متابعة هذه الدروس في شرح الأصول الثلاثة، راجين من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. Oleh karena itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk pertemuan ini dan kajian ini dalam Radio Roja, agar kita saling mempelajari kitab ini, kitab Ushulus Salafah, dan saling mengingatkan satu sama lain, dan hal ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Maka saya menganjurkan kepada saudaraku semua, mari kita saling mengingatkan, saling tolong-menolong dan berusaha untuk mengikuti pelajaran ini dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal saleh, dan memberikan kita taufik kepada jalan yang lurus. Wa nashra' al-an ma'ashir al-mustami'in fi qira'at kalam al-Syekh rahimahullah fi hadhihi al-usul al-thalatha ma'a at-ta'liq 'alayhi bima tayassar. Qala rahimahullah, bismillah ar-rahman ar-rahim. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Kemudian marilah kita memulai pelajaran kita pada kitab Usul Salasah ini dengan menjelaskan sedikit, memberikan sedikit penjelasan tentang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ketahuilah, i'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Sesungguhnya wajib bagi kita semua untuk mempelajari empat perkara. Yang pertama yaitu al-ilmu. Al-ilmu yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Perkara yang kedua yaitu al-amalu bih, mengamalkan. Kemudian yang ketiga ad-da'wah ilai, mendakwahkan kepada hal ini. Dan yang keempat adalah bersabar atas segala gangguan yang kita dapatkan. Dalil dari perkara ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala wal 'asri innasa innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah kepada hambanya selain surat ini, maka hal ini sudah cukup. Dan berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Bab Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal Amal, bab ilmu sebelum berkata dan beramal. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan minta ampunlah atas dosa-dosamu. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan perintah berilmu sebelum berkata dan beramal. بدأ المصنف رحمه الله رسالته هذه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه الكلمة كلمة استعانة بالله وطلب عون منه جل وعلا. يشرع للمسلم أن يأتي بها في بدء أعماله، إن كان أكلا أو شربا أو دخولا أو كتابة أو قراءة أو نحو ذلك، وذلك تيمنا بذكر اسم الله جل وعلا وطلبا لمده وعونه وتوفيقه. ورحمه الله في صنيعه هذا مؤتسم بكتاب الله، حيث بدأ بالبسملة وبدأت سوره بالبسملة، وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام في مكاتباته ورسائله يبدأ ذلك بالبسملة. وكما قدمت كلمة استعانة، والجار والمجرور في قوله بسم الله متعلق بمحذوف مقدر تقديره أكتب، ويحسن أن يكون تقديره متأخرا ليكون بذلك مفيدا الحفظ، أي به لا بأحد سواه، لأن تقديم المعمول العامل يفيد الحفظ، وتقدير ذلك بسم الله أكتب أي باسمه وحده جل وعلا، والباء في بسم الله باء الاستعانة، أي أكتب مستمدا عوني فيما أكتبه من الله، وأنا في ذلك متيمن بذكر اسمه جل وعز. Penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, memulai kitabnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat ini adalah kalimat permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala yang dianjurkan bagi seorang muslim untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika dia memulai kegiatan-kegiatannya, baik itu dia ketika ingin makan atau minum atau masuk atau menulis atau membaca atau selainnya. Hal ini dalam rangka mencari berkah ketika menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, dan mencari dan meminta pertolongan dan bantuan serta taufik darinya. Dan penulis kitab ini rahimahullah, dalam kitab ini, dalam apa yang dia lakukan ini adalah mengambil contoh dari Al-Quran, yang mana semua surat-surat dalam Al-Quran dimulai dengan basmalah, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Juga dalam rangka mengikuti dan mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menulis surat dan menulis apa yang beliau akan tulis, beliau selalu memulai dengan basmalah. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya kalimat ini adalah kalimat isti'anah, yaitu seorang meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun huruf jar dan isim majrur setelahnya, yaitu kata bismillah, berhubungan dengan fi'il atau kata kerja yang terhapus, yang tidak nampak, yaitu kata aktubu, saya menulis. Dan kata ini ya, sebaiknya diakhirkan, karena sesuatu objek apabila diakhirkan setelah subjek akan mengandung makna pembatasan, yaitu saya tidak meminta tolong selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di sini berarti bahwasanya saya memulai tulisan ini dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya kepadanya saya meminta tolong. Juga huruf ba dalam kalimat bismillah, ba di sini adalah ba isti'anah, yaitu seorang meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menulis ini dalam rangka meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang akan saya tulis, dan saya juga mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika saya menyebutkan nama Allah Azza wa Jal. Wallah, hada ismun lillahi Azza wa Jal, la yutlaq illa alaih, wa dalun ala uluhiyatihi wa jalalihi wa kamalihi wa azamatihi. وأنه تبارك وتعالى مستحق للعبادة دون سواه، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الله بالألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فأشار رضي الله عنه في بيانه لمعنى هذا الاسم إلى جانبين يدل عليهما: الأول الألوهية، وهي كماله وجلاله وكبرياؤه وعظمته واتصافه بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العليا. والجانب الآخر هي العبودية التي هي فعل العبد، وهي مقتضيات إيمان العبد بألوهية الله، بأن يذل ويخضع له وينكسر لجنابه سبحانه، وأن يفرده وحده بالذل، وأن يخصه وأن يخلص له الدين، وأن لا يجعل معه شريكا في العبادة. Adapun nama Allah, para pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah nama yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nama ini menunjukkan uluhiyah dan kemuliaan, kesempurnaan serta keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Dialah yang berhak disembah, dan tidak ada sesuatu pun yang boleh disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Allah dzul uluhiyyati wal 'ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Allah adalah pemilik uluhiyah dan yang berhak disembah dari seluruh makhluknya. Maka beliau radhiyallahu anhu dalam menjelaskan makna nama ini mengandung dua perkara. Yang pertama yaitu uluhiyatullah, yaitu kesempurnaan, ketinggian dan kebesaran serta keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat-sifat yang sempurna, nama-nama yang sempurna serta sifat-sifat yang agung. Juga bagian yang kedua yaitu al-ubudiyah, yang mana ini menunjukkan perbuatan seorang hamba, yaitu konsekuensi dari keimanan seorang hamba, yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama kepadanya dan tidak menjadikan bersamanya sesuatu apapun dalam hal ibadah. Wa Ar-Rahman Ar-Rahim, hadani ismain dallani ala thubut ar-rahmah sifa lillah, wa anna rahmatahu subhanahu wasi'a, wa annahu kadhalik, wa anna kadhalika wasila li ibadah, fal ismain lillani ala thubut ar-rahmah sifa lillah. Ar-Rahman يدل على سعة الرحمة، لأن هذا الوزن فعلان يدل على السعة ويدل على سعة رحمة الله. رحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فهو يدل على سعة الرحمة. والرحيم يدل على أن هذه رحمة واسعة للعباد، وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يأتي وكان بالمؤمنين رحمانا، لأن الرحيم اسم يدل على وصول هذه الرحمة بالعباد. فذكر في هذه البسملة هذه الأسماء العظيمة الجليلة لله تبارك وتعالى، الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم dua nama ini adalah nama yang menunjukkan rahmat adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas, dan juga rahmatnya senantiasa sampai kepada hamba-hambanya. Dan dua nama ini menunjukkan terhadap sifat rahmat adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahman, nama Ar-Rahman menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam wazan fa'lan menunjukkan bahwasanya rahmat ini sangat luas, dan menunjukkan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku mencakup segala sesuatu. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmata wa ilma, wahai Rabb kami, engkau telah mencakup segala sesuatu dengan rahmatmu dan pengetahuanmu. Maka hal ini menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama Ar-Rahim, maka nama ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah sampai kepada hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Dan tidak pernah ya disebutkan dalam Al-Qur'an wa kana bil mu'minina rahmana. Ya. Jadi dalam ayat disebutkan kata atau sifat Ar-Rahim, bukan sifat Rahman. Karena nama Ar-Rahim adalah nama yang menunjukkan sampainya rahmat ini kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bismillah, kalimat basmalah ini ada tiga nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu nama Allah, nama Rahman, dan nama Ar-Rahim. Kemudian qala i'lam rahimakallah. وسيأتي أيضا بعد قليل قوله رحمه الله اعلم رحمك الله، ثم سيأتي أيضا أرشدك الله لطاعته، ثلاث مواضع. ثم بعد ذلك تبدأ رسالة الأصول الثلاثة، من ربك وما دينك ومن نبيك. ولهذا ينبغي أن نعلم أن الأصول الثلاثة صدرت بهذه الرسائل الثلاثة العظيمة للإمام رحمه الله، وكل رسالة منها مصدرة بقول اعلم والدعاء. الرسالتان الأوليان فيهما الدعاء بالرحمة، والأخيرة فيها الدعاء بأن يرشدك الله لطاعته. ذكر في الرسالة الأولى مسائل أربع عظيمة يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة، ويجب تعلمها على كل مسلم ومسلمة، وهي العلم والعمل والدعوة والصبر. قد اجتمعت هذه المسائل في سورة العصر كما سيأتي بيان ذلك. والرسالة الثانية مشتملة على بيان التوحيد بنوعين، العلمي والعملي، ومسألة الولاء والبراء. والرسالة الثالثة مشتملة على ذكر الحنيفية ملة إبراهيم إمام الحنفاء عليه صلوات الله وسلامه. بعد هذه الرسائل جاءت الأصول الثلاثة. وفي الرسالة الأولى من هذه الرسائل إشارة إلى هذه الأصول الثلاثة عندما ذكر المسألة الأولى وهي العلم، قال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وسيأتي ذكر النكتة في ذلك لما خص رحمه الله هذه الأصول الثلاثة بالذكر. Kemudian beliau berkata dalam kitabnya I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, juga akan datang setelah ini perkataan beliau I'lam rahimakallah. Beliau ulangi lagi, kemudian akan datang perkataan beliau arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah memberimu petunjuk kepada ketaatan kepadanya. Ini ada tiga tempat. Kemudian setelah itu beliau rahimahullah dalam kitab usul salatah ini baru menyebutkan tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Oleh karena itu siogianya bagi kita untuk mempelajari dan mengetahui usul salatah tiga landasan utama ini yang dimulai dengan tiga bagian kitab yang disebutkan oleh Imam rahimahullah, dan semua bagian ini dimulai dengan perkataan beliau i'lam, ketahuilah, dan doa dari beliau. Dua risalah yang pertama, beliau mendoakan dengan rahmat, dan risalah yang ketiga, beliau mendoakan agar kita diberi petunjuk untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam risalah yang pertama, bagian yang pertama, beliau menyebutkan empat perkara yang agung yang dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah, yang wajib untuk dipelajari bagi setiap muslim dan muslimah, yaitu belajar, berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Dan perkara-perkara ini telah terkumpul dalam suratul Asr, surat Al-Asr, sebagaimana yang akan datang penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Dan risalah yang kedua mengandung atau terkandung dalamnya penjelasan tauhid dengan dua macamnya, yaitu tauhid ilmu dan tauhid amal. Juga perkara al-wala wal-bara, perkara loyalitas dan permusuhan. Serta risalah yang ketiga akan disebutkan tentang perkara hanifiyah, yaitu agama Nabi Ibrahim, yang mana beliau adalah imam para hunafa. Dan setelah risalah-risalah ini, maka akan disebutkan tentang tiga landasan utama, yang pada risalah yang pertama dari risalah-risalah ini telah disebutkan bahwasanya tiga landasan utama. Yang pertama dalam hal ini yaitu al-ilmu, dan yang dimaksud dengan ilmu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan akan datang pula penjelasan kenapa beliau yang mengkhususkan penyebutan tiga landasan utama ini di sini. قوله رحمه الله اعلم رحمك الله بدأ الرسالة بهذا اعلم رحمك الله بدأ بتنبيه ودعاء. تنبيه يراد به استدعاء اهتمام القارئ وانتباهه وحسن استفادته، لأن ما سيلقى عليه ويقرر له أصول عظام ومسائل جليلة تحتاج من إلى حسن إصغاء وحسن انتباه وحسن استفادة، ولهذا جاء بهذه الكلمة قال اعلم مصدرا الرسالة بها. وهذا الأسلوب نافع جدا في التعليم، وهو مستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكثيرا ما يأتي بالقرآن آيات ينبه فيها على أمور عظام ومسائل جليلة، ويصدر ذلك بإعلم كقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله. في القرآن آيات تزيد على الثلاثين، يبدأ صدر الآية أو في أثناء بقول اعلموا أو اعلم، وهكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عنه أحاديث عديدة يصدر فيها كلامه وما أراد بيانه صلى الله عليه وسلم بقول اعلم أو اعلموا. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما واعلم أن الأمة أو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، وقعت الأقلام وجفت الصحف. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في المسند قوله لأبي أمامة: اعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك خطيئة. لا حديث عنه في هذا كثيرة، وأيضا هو أسلوب دارج في تقرير أهل العلم، في تقريرات أهل العلم ومؤلفاتهم. Para pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan penulis "I'lam rahimakallah", beliau memulai risalah ini dengan ucapan beliau "I'lam rahimakallah", ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Beliau memulai dengan peringatan dan doa, peringatan agar sang pembaca memperhatikan dan mengambil faedah terhadap apa yang akan disampaikan dan akan diajarkan kepadanya dari perkara-perkara yang agung, perkara-perkara pokok, dan masalah-masalah yang mulia yang dibutuhkan seseorang untuk mendengarkannya dengan baik, memperhatikannya dengan baik, dan berusaha mengambil faedah dari apa yang akan beliau ucapkan. Maka beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah", dan ketahuilah para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa metode ya, seperti ini sangat bermanfaat ketika seorang mengajarkan ilmu, yang mana hal ini diambil dari kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapati dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan kata fa'lam, ya. Seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah", ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "I'lamu annamal hayatid dunya la'ibun wa lahwun", ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan perbuatan sia-sia. Juga dalam Al-Qur'an ya, lebih dari 30 ayat yang dimulai dengan kata i'lam atau kata i'lamu, ya, ketahuilah atau ketahuilah oleh kalian semua. Juga dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak hadis-hadis yang dimulai dengan perkataan i'lam atau i'lamu, ya. Di antaranya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas, "Wa'lam annal ummata law ijtama'u", ketahuilah bahwasanya seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk memberimu manfaat sedikit pun, mereka tidak akan mampu memberi manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seandainya mereka berkumpul untuk memberi mudarat sedikit pun, mereka tidak akan mampu memberikan mudarat kepadamu sedikit pun kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Musnad karya Imam Ahmad, ini berkata kepada sahabat Abu Umamah, "I'lam annaka la tasjudu lillahi sajdah illa rafa'a Allahu laka biha darajah wa hatta 'anka khathiyah", ketahuilah bahwasanya engkau tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu sujud kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatmu dan menghapuskan dosamu. Dan juga hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak yang menggunakan metode ini, yang mana metode ini telah dipakai oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. يجب علينا أي نحن معاشر المكلفين ذكورا وإناثا صغارا وكبارا، يجب علينا وجوبا عينيا كما سيذكر رحمه الله، هو من الواجب العيني على كل مكلف، أي يلزم كل مكلف أن يتعلم ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، الكل يلزمهم تعلم هذه المسائل، ويجب عليهم وجوبا عينيا تعلمها. وهنا ينبغي أن يعلم أن فرائض الدين وواجباته منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية. فرض العين هو الذي يجب على كل مكلف، أما فروض الكفاية فالتي إذا قام بها بعض المكلفين سقط الإثم عن الباقين، فيكون في تعلم بعض المكلفين لا الكفاية. أما فروض العين لا يكفي أن يتعلمها بعض المكلفين، بل يلزم كل مكلف بعينه فردا فردا من أفراد المكلفين أن يتعلموها، لأنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، وقول تعلم أربع أي فهمها ومعرفتها وضبطها ومعرفة صحيحة، معرفة صحيحة مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Beliau mengucapkan dalam kitab ini, I'lam rahimakallah, annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Fahilah semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari empat perkara. Yaitu kita seluruh orang yang mukallaf, baik itu laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, semuanya wajib. Dengan wajib aini, yaitu fardu ain. Bagi setiap orang, setiap mukallaf untuk mempelajari, baik dia perempuan ataupun laki-laki, anak kecil maupun orang dewasa, semuanya wajib untuk mempelajari masalah-masalah ini. Dan kewajiban ini adalah kewajiban aini, fardu aini, ya, bagi kita semua untuk mengamalkannya. Dan juga perlu diketahui bahwasanya kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita terbagi menjadi dua, yaitu fardu aini dan fardu kifayah. Adapun fardu aini yaitu kewajiban yang wajib bagi setiap orang, dan fardu kifayah yaitu kewajiban yang apabila dilakukan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain tidak diwajibkan. Maka mempelajari masalah ini adalah termasuk fardu ain yang tidak cukup untuk dipelajari oleh sebagian orang, akan tetapi wajib ya setiap orang untuk mempelajari apa yang akan disebutkan dalam kitab ini. Perkataan beliau, annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail, wajib bagi kita untuk mempelajari empat perkara. Ta'allum arba, mempelajari empat, yaitu memahaminya, mengetahuinya, menguasainya, mengetahuinya dengan pengetahuan yang benar, yang berdasarkan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma syara'a rahimahullah fi dzikr al-masail al-arba'ah التي جمعت في سورة العصر، ونكتفي بهذا القدر ونواصل الحديث عن هذه المسائل الأربعة في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. Kemudian setelah itu beliau rahimahullah memulai menyebutkan empat perkara ini, yang mana empat perkara ini telah disebutkan dalam surat Al-Asr, dan kita akan meneruskan pelajaran kita ini pada pertemuan berikutnya. Nasallahu azza wa jalla at-tawfiq lil jami' wal ilm an-nafi' innahu sami'un mujib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.